untuk datang ke masjid ini dalam rangka memenuhi apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, yaitu untuk menunaikan salat Jumat, mendengarkan khutbah sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hendaklah kita menjadi manusia-manusia yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya manakala seorang hamba pandai mensyukuri terhadap nikmat-nikmat Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan tambahan dengan berbagai kenikmatan lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memaklumkan, jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan, la azidannakum, sungguh pasti kami akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Akan tetapi jika kalian kufur dengan apa yang telah kami berikan kepada kalian, maka sesungguhnya siksaku, azabku amatlah pedih. Oleh karena itulah, hendaklah kita pandai-pandai menjadi manusia-manusia yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sedikit sekali manusia yang pandai bersyukur kepadanya. Wa qalilum min ibadiyas syakur, dan amat sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun bersyukur bahwasannya kita sebagai umat Islam telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk memiliki sikap rahmah, untuk memiliki sikap yang mengedepankan kasih sayang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, engkau menjadi orang yang bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidal qalb, dan seandainya engkau bersikap kasar, lagi keras hati, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, lan faddu min hawli, maka niscaya mereka akan lari dari sekitarmu. Ini menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah membimbing kita, membimbing umatnya untuk senantiasa mengedepankan sikap kasih sayang, sikap penuh rahmah kepada sesama. Oleh karena itulah, di dalam ajaran ini Nabi sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk tentang hal yang demikian. Disebutkan di dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu suaminya sendiri. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biyadihi qat wala imra'atan wala qadimatan illa ayyujahida fi sabilillah." Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah memukul dengan tangannya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah mengayunkan tangannya untuk memukul seseorang. Tidak kepada istrinya dan tidak pula memukul kepada pembantunya. Illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali tangan beliau yang mulia itu digunakan untuk memukul manakala tengah berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tengah berperang menghadapi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, ini adalah ajaran yang sangat asas, yang sangat mendasar, yang ditanamkan kepada umatnya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh bagaimana beliau bersikap lemah lembut kepada orang-orang terdekatnya. Beliau Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah menggunakan kekerasan fisik. Demikian juga tidak pernah menggunakan kekerasan secara oral, yaitu dalam bentuk caci maki ataupun dalam bentuk kekasaran lisan yang lainnya. Senantiasa akhlak beliau menampilkan kesejukan, menampilkan kelemah lembutan. Senantiasa tutur kata beliau penuh dengan kesantunan dan sesuatu yang menyenangkan bagi orang lain. Oleh karena itulah, ketika ada seorang sahabat meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberi nasihat kepada orang tersebut, la taghdab, la taghdab. Ketika orang itu kemudian menanyakan lagi apa nasihatnya kemudian, maka Nabi tetap menyatakan la taghdab. Laki-laki itu dinasehati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak marah. Jangan kamu marah, jangan kamu marah. Ketika laki-laki itu meminta lagi nasihat apa lagi, Nabi tetap mengatakan, jangan kamu menjadi orang yang pemarah. Ini menunjukkan bahwasannya Islam tidak mentolerir kekerasan dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk lisan, terlebih dalam hal yang sifatnya fisik. Karena sesungguhnya Islam adalah agama yang mulia dan menginginkan umatnya, pemeluknya menjadi orang-orang yang mulia. Tidak semata-mata mulia di hadapan sesama manusia, namun juga mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk menjadi manusia-manusia yang unggul. Manusia-manusia yang memiliki kualitas. Dalam hal ini adalah kualitas dari segi aspek moral, dari aspek akhlak, baik dalam bentuk tutur kata maupun dalam bentuk perbuatan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Laisa syadidu bisur'ati." Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang dia mampu memenangkan pertandingan gulat. "Innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'anil ghadab." Tetapi yang dikatakan orang yang kuat itu adalah orang yang ketika mampu menahan hawa nafsunya ketika dia dalam keadaan marah, mampu mengekang, mampu mengendalikan diri ketika amarah bergejolak di dalam dirinya. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang kuat, orang yang tangguh, orang yang memiliki pengendalian diri yang amat tinggi. Kenapa demikian? Karena manakala amarah telah membara pada diri seseorang, maka biasanya pada umumnya orang tersebut lantas hilang kendali. Di saat orang itu tersebut tidak memiliki kendali diri, maka tutur katanya akan tidak beraturan. Lisannya akan kemudian mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak terukur. Bahkan mungkin anggota tubuhnya, entah tangannya, entah kakinya, entah anggota tubuh yang lainnya, kemudian akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terukur pula. Yang tindakan-tindakan tidak terukur ini, manakala amarahnya telah mereda, dia lantas kemudian akan menyesal. Kenapa saya harus membanting pintu? Kenapa saya harus memecahkan kaca? Kenapa saya harus kemudian merusak ini dan itu? Penyesalan setelah amarah itu mereda, maka akan timbul. Karena sesungguhnya amarah itu adalah datangnya dari syaitan. Dan syaitan masuk ke dalam diri manusia seperti majrodam, seperti aliran darah. Maka kemudian dia akan mengendalikan manusia dan kemudian manusia itu akan berbuat di luar kesadarannya. Inilah ketika manusia tidak mampu untuk mengendalikan diri, manakala amarah itu membara. Maka Islam membimbing, manakala seseorang dalam keadaan tidak terkendali, maka hendaklah dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia marah dalam keadaan berdiri, hendaklah dia duduk. Hendaklah dia pergi untuk membasuh anggota tubuhnya dengan basuhan sebagaimana dia membasuh ketika berwudu. Maka diharapkan dengan itu kesadarannya pulih dan kemudian akalnya akan kembali menetap pada dirinya setelah syaitan menggoyang, setelah syaitan mengendalikan keadaan dirinya. Karena sesungguhnya amarah inilah yang menjadi titik awal, tangga pertama seseorang untuk melakukan berbagai bentuk kekerasan, baik secara oral, yaitu secara lisan, maupun secara fisik. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi manusia-manusia yang penuh dengan kelemah lembutan. Manusia-manusia yang senantiasa mengedepankan sikap rahmah terhadap sesamanya. Oleh karena itu, inilah sikap rahmah inilah yang akan menjadikan kaum muslimin menjadi manusia-manusia yang berakhlak karimah, berakhlak yang mulia. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, إِنَّ أَقْرَبَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka orang-orang yang paling bertakwa. Di antara ciri daripada orang yang bertakwa, dia memiliki perangai yang mulia. Di antara ciri orang yang bertakwa, dia senantiasa berusaha untuk taat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hendaklah kita memiliki sikap lemah lembut. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengungkapkan bahwasannya junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling memiliki sikap rahmah, paling lembut. Digambarkan dalam sebuah hadis, hadis dari Al-Haris, Abu Qatadah Al-Haris Ibn Rib'i radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inni la aqumu ila sholati." Sesungguhnya aku ini akan menegakkan salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menunaikan salat. "Wa uridu an utawwila fiha." Dan aku menginginkan ketika menegakkan salat tersebut, aku ingin sholatnya dipanjangkan bacaannya. Artinya, beliau akan menunaikan sholat dengan jangka waktu yang lama. Fa'asma'u buka' sabiyyah. Kemudian Nabi SAW mendengar ada anak kecil yang menangis. Maka kata Nabi SAW, fa'atazawwazu fi sholati. Maka kemudian aku pun meringkas sholat tersebut yang tadinya akan panjang bacaannya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperpendek bacaan salatnya. Kenapa demikian? Karahiyatan an asuqqa ala ummi. Karena aku khawatir akan menjadikan ibu dari anak yang sedang menangis tersebut, si ibu ini akan menjadi susah karenanya. Lihatlah betapa junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan contoh teladan yang sedemikian baik. Beliau adalah orang yang sedemikian peka melihat keadaan. Ketika akan sholat, didengarnya tangis seorang anak, maka kemudian sholat yang tadinya hendak dilakukan dengan memanjangkan bacaan, kemudian beliau perpendek, kemudian beliau ringkas sholat itu menjadi sesingkat mungkin, karena beliau khawatir ibunya akan menjadi susah lantaran tangis dari anaknya tersebut. Demikian juga kisah Al-Aqra ibn Habis radhiyallahu anhu, ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucu beliau Al-Hasan. Kemudian Al-Aqra ibn Habis radhiyallahu anhu mengatakan, aku memiliki 10 anak, tetapi tidak ada satupun anak yang pernah aku cium. Maka kemudian Nabi memandang kepada sahabat Aqra ini, kemudian bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabatnya ini agar memiliki sikap rahmah, memiliki sikap kasih sayang terhadap anak-anaknya. Dan wujud daripada kasih sayang seorang ayah, wujud dari kasih sayang dari orang tua kepada anaknya, di antaranya adalah peluk, cium. Dan itu adalah lahir sebagai fitrah tabiat dari orang tua kepada anaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai terhadap orang tua yang begitu saja menyepelekan terhadap anak-anaknya, tidak menunjukkan kasih sayangnya, tidak menunjukkan perhatiannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam, siapa yang tidak menyayangi anak-anaknya, maka Allah tidak akan menyayangi dirinya. Ini menunjukkan betapa Islam senantiasa menebarkan kasih sayang, agama yang senantiasa menyebarkan tentang rahmah, tentang bagaimana seorang hamba Allah harus bersikap lemah lembut terhadap sesamanya. Oleh karena itulah ajaran-ajaran yang mulia ini akan bisa kita tiru, akan bisa kita dapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga ini manakala kita mempelajari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliaulah satu-satunya manusia yang telah mendapat legalitas dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya beliau adalah manusia yang memang patut untuk dicontoh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi kalian contoh teladan yang baik. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah kita hendaknya mencontoh di dalam setiap aspek kehidupan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin keluarga yang tidak pernah memukul anggota keluarganya dengan tangan beliau. Tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anggota keluarganya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah manusia yang paling lemah lembut terhadap seluruh anggota keluarganya. Demikian juga ketika di dalam kehidupan bermasyarakat, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa menampilkan sosok manusia yang penuh dengan rahmah, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelemah lembutan. Oleh karena itulah, wujudkan rahmah, wujudkan kasih sayang di sekitar kita dengan niat, tentunya niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semua menjadi manusia-manusia yang senantiasa penuh rahmah, penuh belas kasih kepada sesama. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.